Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala bait yang ke-6. Qala wa ba'da 'amaini ghada Fatimah جاءت به مرضيعه سليمة بيت كتجه حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت beliau mengatakan di sini وبعد عامين غدا فاطمة setelah genap usia beliau 2 tahun Ghada Fatimah, beliau disapih. Ja'at bihi murdi'uhu Salimah, datanglah bersama beliau, bersama Nabi SAW, murdi'uhu, ibu susunya, Salimah dalam keadaan sehat. Halimatun li ummihi wa adat, yaitu ibu susunya bernama Halimah, li ummihi, mengembalikan kepada ibunya, ibu Nabi SAW, alha li ummihi, kembali kepada Rasul. Halimah mengembalikan kepada ibunya, wa'adat bihi li ahliha kama aradat, wa'adat, lalu wanita itu meminta izin kepada ibunya, kepada ibu Nabi SAW untuk membawanya lagi pulang. Di ahliha, kepada keluarganya. Kama aradat, sebagaimana keinginan dia. Setelah penulis menyebutkan tentang peristiwa kelahiran Nabi SAW, maka beliau melanjutkan pembahasan berikutnya. Yang beliau sebutkan adalah terkait penyusuan beliau SAW. Maka beliau sebutkan di sini, dan setelah genap usia beliau 2 tahun dari kelahirannya, 2 tahun dari kelahirannya, beliau disapih Fatimah. Fatimah itu dari kata Al-Fatim, yang artinya dijauhkan dari susu. Yani sudah tidak minum susu ibunya lagi. Setelah genap 2 tahun, Nabi SAW dibawa oleh ibu susunya kembali ke Makkah, ke tempat asalnya, ke tempat orang tuanya, dalam keadaan salimah, sehat, dalam keadaan selamat, tidak ada penyakit sama sekali yang ada pada beliau alaihissalatu wassalam, dan bagus kehidupan beliau alaihissalatu wassalam selama tinggal bersama Halimah. Halimah yang bernama Halimah bintu Abi Dzu'aib As-Sa'diyah. Halimah bintu Abi Dzu'aib As-Sa'diyah. Wanita ini terkenal dalam kitab-kitab sirah, disebutkan nama wanita ini, beliau adalah seorang wanita yang menyusui Nabi alaihi salatu wassalam. Wanita yang menyusui Nabi yang paling masyhur yaitu Halimah As-Sa'diyah. Beliau menyusuinya di Bani Sa'd, di kampung Bani Sa'd. Dan sandaran riwayat hadis yang menyebutkan tentang kisah Halimah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tabrani, demikian juga Al-Baihaqi, dari jalur dan yang lainnya, dari jalur Ibn Ishaq, dari Jahm bin Abil Jahm, dari Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib, dari Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah pernah menuturkan suatu kisah yang cukup panjang. Kesimpulannya, Beliau bercerita bahwa sewaktu itu di zaman yang paceklik, zaman di masa, di musim yang penuh, yang musim kelaparan, di musim kelaparan, maka ada beberapa wanita dari Bani Sa'ad, dari kabilah Bani Sa'ad, yang satu kabilah dengan Halimah, mereka berangkat pergi ke Makkah dengan tujuan mencari anak susu, mencari anak yang bisa mereka susui, yang kemudian nantinya mereka mendapat upah, sehingga dengan itu bisa menghidupi keluarganya. Dan kisah Halimah ini, di saat itu dia bersama wanita-wanita yang lain dari Bani Sa'ad, berangkat ke Makkah untuk mencari anak susu. Dia berangkat bersama suaminya dan juga membawa anaknya, membawa putranya. Dan juga saat itu Halimah dalam kondisi yang sangat susah. Sampai-sampai anaknya itu kehabisan ASI ibunya, kering ASINya. Maka Halimah berangkat ke Makkah untuk mencari orang yang bisa dia susui, yang kemudian dia bisa mendapat upah darinya. Maka beliau Halimah ini mencari anak yang bisa dia susui, dan akhirnya di awal kali beliau mendapati Nabi Muhammad alaihissalam, kemudian mendapati Nabi alaihissalam dalam keadaan yatim. Jadi ayahnya sudah tidak ada, Nabi alaihissalam sudah tidak memiliki ayah, sehingga Halimah enggan untuk mengambilnya. Halimah di awalnya enggan untuk mengambilnya. Kenapa? Karena kalau anak itu tidak punya ayah, otomatis yang memberikan upah siapa? Ayahnya aja tidak ada. Dia tidak mendapat keuntungan dari penyusuan untuk anak yang yatim ini. Sehingga Halimah tidak mengambilnya, dan Halimah mencari lagi. Mencari orang lain, anak yang lain yang bisa disusui, yang masih lengkap, ada orang tuanya, ada ayahnya. Berputar dan terus mencari, tetapi beliau tidak mendapatkan anak yang cocok yang bisa dia bawa untuk dia susui. Nah, dalam keadaan beliau bertemu dengan wanita-wanita teman-temannya itu sudah bawa anak-anak. Mereka semua sudah bawa anak susu masing-masing, sudah mendapati anak susu masing-masing. Kecuali Halimah. Maka Halimah putus asa untuk mencari, dan mereka akan segera pulang. Maka Halimah terpaksa akhirnya mengambil kembali kepada Nabi SAW yang masih bayi, kembali ke tempat Aminah, ibu Nabi SAW. Dan terpaksa beliau akhirnya membawa anak itu dan meminta izin kepada orang tuanya untuk dibawa, untuk disusui di kampungnya, yaitu di Bani Sa'ad. Maka dikisahkan oleh Halimah dalam hadis tersebut, selang beberapa saat beliau mengambil Nabi SAW masih kecil, yang masih bayi itu. Beberapa saat kemudian tiba-tiba ASI beliau penuh. Tiba-tiba ASINya penuh. Masih baru ngambil Nabi SAW, belum sampai pulang, masih baru ngambil di Makkah, baru membawa Rasulullah SAW, tiba-tiba ASINya penuh. Dan ketika menaiki kendaraan yang semula hewan tunggangannya itu, waktu berangkat dari kampungnya menuju Makkah, itu kendaraan yang lemah. Tiba-tiba kendaraan yang dia tunggangi itu, hewan yang dia tunggangi, kuat dan giat, semangat. Mendapat keanehan-keanehan yang beliau alami, keajaiban. Kemudian ketika sampai ke rumah, ke kampungnya, dia melihat dan mendapati ternyata kambing-kambingnya yang kurus, gemuk, menjadi gemuk, dan susu kambingnya itu penuh semua. Padahal di musim itu orang susah mencari makanan kambing, susunya kering, tidak ada susu. Setelah membawa Nabi SAW kembali ke kampungnya, dia mendapati kambingnya ternyata penuh dengan susu. Dan beliau menyebutkan keajaiban-keajaiban yang sangat banyak. Di antaranya juga beliau mengatakan bahwa perkembangan Nabi SAW selama dalam pangkuan Halimah itu sangat pesat, sangat cepat. Dari anak-anak keumuman, misalnya bayi keumumannya berkembang dalam satu bulan, perkembangannya sekian, itu bisa dicapai oleh Nabi SAW dalam satu hari. Perkembangan yang ditempuh oleh anak biasa selama satu tahun bisa dicapai oleh Nabi SAW dalam satu bulan. Dan kesimpulannya beliau mendapati barakah yang sangat banyak selama menyusui Nabi SAW. Dan mendapati pemasukannya, beliau mendapati kambing-kambingnya sehat, susunya lancar, susu kambingnya lancar, dan hasil kerjaan suaminya lancar. Ini barakah yang didapat oleh Halimah Sa'diyah selama beliau menyusui Nabi SAW. Sampai ketika berusia 2 tahun, ketika Nabi SAW telah genap berusia 2 tahun, maka dikembalikan kepada ibunya, dikembalikan kepada ibunya. Demikian dahulu, orang yang menyusui itu biasanya sampai 2 tahun, maka dikembalikan kepada orang tuanya lagi. Namun hadis ini, hadis yang dikisahkan oleh Halimah ini, sanadnya, di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Jahm bin Abi Jahm. Yang tadi disebutkan Jahm bin Abi Jahm. Dari riwayat Jahm bin Abi Jahm, yang Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan terkait orang ini, Jahm bin Abi Jahm, la yu'raf, tidak dikenal. Dan juga berkata Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan bahwa Jahm bin Abi Jahm ini orang yang majhul. Maka kesimpulannya bahwa kisah ini tidak sah dan tidak benar, kisah terkait Halimah, yakni peristiwa, yakni kisah Halimah ini. Beliau membawa Nabi SAW ke kampungnya, ke Bani Sa'ad. Itu dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Jahm bin Abi Jahm. Terdapat perawi yang bernama Jahm bin Abi Jahm. Dia masyhur, kisah yang masyhur, namun dalam sanadnya terdapat kecacatan. Ada seorang rawi yang majhul. Adapun terkait bahwa beliau disusui di Bani Sa'ad, maka tidak ada khilaf di antara para ulama. Sepakat para ulama bahwa beliau alaihissalatu wassalam memang dahulu di masa bayinya beliau sempat disusui oleh seorang wanita di Bani Sa'ad. Dan wanita ini bernama Halimah. Inilah yang masyhur. Adapun kisah yang tadi yang panjang tadi, itu sanadnya terdapat kecacatan. Tapi kesimpulannya di sini bahwa Halimah adalah ibu susu Nabi SAW. Beliau membawa Nabi ke ibunya, ke Makkah, mengunjungi ibunya ketika Nabi SAW sudah genap berusia 2 tahun. Wa'adat. Kemudian Halimah muallif mengatakan di sini wa'adat. Lalu Halimah itu ingin meminta izin kepada ibunya lagi setelah 2 tahun itu, meminta izin untuk membawanya pulang lagi, untuk membawa Nabi SAW dibawa pulang lagi ke keluarganya. Sebagaimana keinginan di awal. Jadi saat Halimah mendapati barakah yang sangat banyak selama Nabi SAW tinggal bersamanya, maka beliau berniat ketika nanti akan mengembalikan Nabi kepada ibunya, beliau minta izin untuk dibawa lagi ke kampungnya. Dan beliau, Halimah, menawarkan kepada Nabi SAW, kepada ibu Nabi SAW, bahwa di kampungnya itu udaranya sangat bagus, sehat, tidak ada penyakit, di desanya demikian. Dia khawatir jika Muhammad alaihissalam yang masih kecil ini tinggal di Makkah, khawatir ada penyakit, ada wabah. Sehingga ketika membujuk Halimah ini, membujuk untuk membawa Nabi alaihissalam supaya diizinkan lagi untuk dibawa, akhirnya ibunya mengizinkannya. Wa'adat bihi li ahliha kama aradat. Sehingga ibunya mengizinkan untuk anak itu dibawa lagi oleh Halimah ke kampungnya. Inilah wanita pertama yang menyusui Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu yang bernama Halimah bin Halimah bin Abi Dzuaib di kampung Bani Sa'ad. Dan di sana ada wanita yang lain yang menyusui Nabi alaihi salatu wasallam. Dan dia bahkan wanita pertama kali yang menyusui beliau alaihi salatu wasallam. Sebelum Halimah. Jadi sebelum Halimah menyusui Nabi, di sana sudah ada seorang wanita yang menyusui Nabi alaihi salatu, yang memberikan susu kepada Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu yang bernama Thuwaibah. Thuwaibah maula Abi Lahab. Bekas budak, bekas hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Abu Lahab, yang bernama Thuwaibah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ummu Habibah, yang menunjukkan bahwa Thuwaibah maula Abi Lahab, dia menyusui Nabi alaihi salatu wassalam di saat kelahiran beliau alaihi salatu wassalam. Itulah kesimpulan terkait penyusuan Nabi alaihi salatu wassalam. Qala an-Nadhim rahimahullah, fab'ada shahrayn inshiqaq batnihi, bait yang ke-8. Fab'ada shahrayn inshiqaq batnihi wa qila ba'da arba'in min sinnihi. Setelah berlalu 2 bulan dari pengunjungan kepada ibunya, jadi setelah berlalu 2 bulan dari mengunjunginya Halimah kepada ibunya di Makkah, terjadi suatu peristiwa, insyiqaqu batnihi, yaitu dada beliau dibelah. Wa qila ba'da arba'in min sinnihi, ada yang mengatakan peristiwa itu terjadi ketika beliau berusia 4 tahun. Jadi pendapat yang pertama tadi mengatakan bahwa peristiwa pembelahan dada itu terjadi setelah 2 bulan pengunjungan Halimah, pengunjungan ibu susunya kepada ibunya. Jadi setelah ke Makkah tadi, setelah 2 bulan berselang, terjadi peristiwa pembelahan dada. Jadi pada 2 tahun, ketika telah sempurna 2 tahun, Halimah kembali ke Makkah mengunjungi ibu Rasul alaihi salatu wassalam dan meminta izin lagi untuk kembali membawa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Setelah kembalinya ke kampungnya dari pengunjungan ibunya itu, berlalu 2 bulan, setelah itu terjadi peristiwa pembelahan dada. Sehingga pendapat ini mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi di usia Nabi alaihi salatu wassalam 2 tahun 2 bulan. Maka peristiwa ini terjadi di usia Nabi 2 tahun 2 bulan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wakilah ada yang mengatakan peristiwa itu terjadi di saat beliau berusia 4 tahun. Di saat beliau berusia 4 tahun. Sehingga terdapat khilaf di antara para ulama, kapan usia Nabi alaihi salatu wassalam, berapa usia beliau alaihi salatu wassalam di saat peristiwa pembelahan dada. Ada riwayat yang mengatakan 2 tahun lebih, di saat beliau masih berusia 2 tahun lebih. Ada lagi yang mengatakan, riwayat yang masyhur yaitu di saat beliau berusia 2 tahun lebih. Pendapat yang pertama ini yang masyhur, faba'ada syahrain, setelah 2 bulan dari pengunjungan kepada ibunya, terjadi peristiwa pembelahan dada. Ini yang masyhur. Riwayat yang kedua yang mengatakan bahwa 4 tahun. Di saat beliau, pertama kali terjadi pembelahan dada itu di saat beliau berusia 4 tahun. Ada juga riwayat yang mengatakan peristiwa itu terjadi di saat beliau 5 tahun. Ada lagi yang mengatakan peristiwa itu terjadi di saat beliau 10 tahun. Tetapi semua riwayat-riwayat ini tidak ada sandaran yang sahih. Tidak ada yang sahih sandaran padanya. Sehingga yang rajih bahwa kesimpulannya bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengalami peristiwa pembelahan dada di masa kecilnya beliau alaihi salatu wassalam, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas dari diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Anas, dari hadis Anas di masa kecil. Hal itu terjadi di masa kecil beliau alaihi salatu wassalam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun penentuan tahun, maka tidak ada sandaran dalil yang sahih terkait hal itu. Yaitu hadis Anas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun riwayat Muslim, maka ana bacakan. Qala an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril. Rasul alaihi salatu wasallam suatu ketika didatangi oleh Jibril, wa huwa yal'ab ma'al ghilman. Di saat itu beliau sedang bermain bersama anak-anak. Di sini terdapat nas yang jelas bahwa saat itu beliau masih kecil, masih bermain bersama anak-anak. Fa akhadahu. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau waktu itu di belakang rumah sedang mengembala kambing milik Halimah. Jadi Nabi SAW beliau sempat mengembala kambing di kampung Bani Sa'ad itu bersama teman-temannya. Beliau saat itu sedang bermain di belakang rumah bersama temannya. Tiba-tiba malaikat Jibril datang, fa'akhadahu, kemudian mengambilnya, fasara'ahu, kemudian menelantangkannya, membaringkannya. Fasyaqqa ala qalbihi fastakhrajal qalb. Kemudian Jibril membelah dadanya, fastakhrajal qalb. Kemudian mengeluarkan hatinya, mengeluarkan jantungnya, dikeluarkan. Fastakhraja minhu alaqah. Kemudian mengambil dari hatinya itu, diambil dari bagian jantungnya, diambil segumpal darah, alaqah. Faqala, maka Jibril mengatakan, hadha hadhus syaitani minka. Ini bagian syaitan yang ada pada dirimu. Thumma ghasalahu fi tastin min dhahab. Kemudian Jibril mencuci bagian tersebut, bagian syaitan itu dia cuci pada tempat yang terbuat dari emas, bima'i zamzam, dicuci dengan air zamzam. Thumma la'amahu. Kemudian dikembalikan segumpal darah itu, dikembalikan dan ditumpuk. Thumma a'ada fi makanih. Kemudian dikembalikan kepada tempatnya. Waja al-ghilmanu yas'auna ila ummih. Sementara anak-anak kecil yang tadi main bersama Nabi SAW itu berlarian, berdatangan ke rumah ibu susunya. Ke rumah ibu susunya. Faqalu inna Muhammadan qad qutil. Mereka mengatakan bahwa Muhammad telah dibunuh. Muhammad SAW telah dibunuh. Maka ketika mendengar peristiwa ini, fastaqbalauhu wa huwa muntaqi'ul laun. Maka mereka kembali datang bersama ibunya, ibu susunya. Berbondong-bondong mereka datang untuk menjumpai Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan saat mereka temui beliau alaihi salatu wassalam, mereka mendapati beliau dalam keadaan sehat, tetapi hanya saja raut mukanya yang berubah pucat. Hanya saja raut muka beliau yang berubah pucat. Inilah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Inilah riwayat yang sahih. Qala Anas, maka perawi Anas bin Malik beliau mengatakan, wa qad kuntu ara athara dzalikal makhidha fi sadrih. Dan sungguh aku benar-benar pernah melihat bekas jahitan itu di dada beliau alaihi salatu wassalam. Kata Anas, aku pernah melihat bekas jahitan tersebut pada dada Rasul alaihi salatu wassalam. Anas pembantu Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga beliau sangat mungkin kan melihat hal itu pada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa ada dua orang malaikah yang datang membawa wadah yang terbuat dari emas yang penuh dengan air salju, kemudian mengambil Nabi alaihi salatu wassalam dan mengeluarkan, membelah dadanya dan mengeluarkan hatinya, kemudian dicuci hatinya tersebut bersama gumpalan darah tadi, gumpalan darah yang berwarna hitam, dicuci oleh malaikat, kemudian dikembalikan kepada tempatnya dan dijahit. Tapi ini hadis yang sahih. Namun di sana tidak ada penyebutan usia berapa tahun di saat itu Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan usia beliau alaihi salatu wassalam itu tidak ada sandaran yang sahih padanya. Sehingga kesimpulannya bahwa pernah terjadi peristiwa ini di saat beliau masih kecil. Adapun tentang umurnya, maka wallahu a'lam umurnya berapa tahun. Namun yang masyhur adalah 2 tahun lebih. Inilah peristiwa pembelahan dada beliau alaihi salatu wassalam. Berapa kali terjadi peristiwa pembelahan dada? Ini juga terdapat khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan sekali, ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Namun yang rajih, pendapat yang tepat, bahwa terjadi peristiwa pembelahan dada itu hanya 2 kali. Hanya 2 kali. Yang pertama, di saat beliau masih kecil, di Bani Sa'ad, di kampung Bani Sa'ad bersama Halimah. Yang kedua, di saat Isra dan Mi'raj, sebelum beliau berangkat Isra dan Mi'raj, sebagaimana yang akan datang nanti. Sebagaimana akan kita jelaskan di saat pembahasan Isra dan Mi'raj. Jadi yang sahih, riwayat yang sahih, bahwa pembelahan dada beliau alaihissalatu wassalam itu terjadi 2 kali dalam umur hidup beliau. Yang pertama di saat beliau masih kecil, dan yang kedua sebelum perjalanan Isra dan Mi'raj. Baik, inilah yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Naktafi lahuna. Sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu nabiyana Muhammad. Alhamdulillah.